Amin. Oke, kali ini cuma bareng Anissa. Satu tembangnya dikasih nuansa islami dulu ya. Iya. Nuansa kosidanya. Dikasih koleksi dulu ada Baladil Hasib. Baladil Hasib. Oke teman semuanya, selamat menyaksikan, selamat berdendang bersama kami. Anissa Maknyus. Koleksi dari Anissa tentunya ya Mbak Kana ya. kasih. Bye. Bisalah bil mubin. Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam ya buat semuanya warga Grukul ya. Grukulan. Iya, semuanya. Ini adik-adik, aduh cantik-cantik sekali mbak. Tadi katanya mau ikut nyanyi loh ya. Iya, boleh ya. Boleh ya, nanti di start di sini. Di sini bebas. Coret-coret juga bisa sayang ya. Yang menyebabkan lagu semuanya bebas, namun dengan satu catatan yang sopan gitu ya. Saya ini jumpa bareng Anissa dalam rangka halal lebih halal ya. Semoga dosa-dosa kita semua bisa dimaafkan semua ya. Amin. Kembali ke fitrah lagi. Iya. Langsung aja kali ini bareng Anissa dikasih lagu-lagunya dari kami. Ada Subhanallah. Subhanallah. Bertasbihlah Anda setiap saat, setiap hari. Oke. Okay? Yuk langsung aja kita simak bersama Anissa Maknyus. Subhanallah.